bandeng mateng dibodo. Amit-amit arek lanang saiki rupane ganteng jalukan rokok. Timbangan itu kuroko eceran. Ngeter cagake kene temboke ngesir anake kene embone. Wong sisiran ngawur ae. Sisiran lak ngene padang-padang mobil ngene peteng. Kene bone kae siman ya apa. Mula ana nurut ta wong tuwa. Sedikit deh, bang. sing sepi. Lanang wedok tatak no mlebu no kandange sapi. Wong tuane krungu terus dengkek nangguri. Arek lanang bayu celana le kari. Pacaran gak delok-delok. Ya. Eh. Lah. Ayo. Eh. Ya. Aduh, mbok. Ya. Ya. Laduh. Laduh, laduh. Oh,